Apakah boleh pergi ke pasar malam? Luar biasa. Pasar bukan cuma di siang hari, malam hari juga. Ya, pasar malam. Ya, asal hukumnya kalau dibutuhkan boleh. Tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan ngapain? Ya. Pasar itu tempat ditancapkannya benderanya syaitan. Jadi seorang tidak masuk pasar kecuali dalam keadaan butuh. Bagaimana cara pelaksanaan sholat orang yang lupa sholat asar? Dia baru ingat saat tiba waktu maghrib. Apabila belum iqamatul sholat dan memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholatul asar, maka dia mengerjakan sholatul asar. Dia mengerjakan sholat al-asar. Nah, namun kalau sudah iqamatul sholat, maka dia mengerjakan sholatul maghrib. Setelah itu dia mengerjakan sholatul asar. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa bank termasuk riba? Dan bagaimana faedah agar kita mengetahui sesuatu perkara itu dikatakan riba? Kenapa bank riba? Karena ada bunganya. Kenapa kalau ada bunganya riba? Nah, ini yang jadi masalah. Perhatikan ini masalah kaidah ini yang disebutkan oleh Ibnul Mudhir rahimahullah taala. Kata beliau, ajma'a kullu man yuhfadhu anhu min ahli al-'ilm. Telah sepakat seluruh para ulama. Telah sepakat seluruh para ulama ala ibtalil qirat. Idza syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahima ma'dudah. Para ulama sepakat batilnya al-qirat, pinjam meminjam, apabila salah satunya mensyaratkan atau dua-duanya mensyaratkan untuknya atau untuk dirinya beberapa dirham. Beberapa dirham. Seorang yang menabung di bank. Seorang yang menabung di bank. Ada jumlah tertentu. Dia pasti gak dapat. Pasti dapat bunga. Pak Muni. Hah? Bisa gak bilang saya tolong tanpa bunga? Bisa. Hah? Nah. Mesti ada tambahannya. Ya kalau sekarang kan semakin canggih, nggak perlu duduk dengan yang punya bank, akadnya nggak perlu sudah. Begitu mendaftar sudah langsung, kan gitu. Nah, ketika dia menyimpan uang dalam jumlah sekian, itu masuk sendiri, bunga sekian, iya kan? Ada tulisannya gitu, bunganya sekian. Ya, semakin banyak yang disimpannya, yang diberikan kepada bank, yang dipinjamkan kepadamu, maka bunganya pun semakin besar. Nah, masing-masing bank mungkin punya penarik tersendiri dalam hal bunga ini. Nah, itulah riba. Itulah yang dimaksud dengan riba. Sepakat para ulama dalam hal ini. Dan kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap peminjaman yang mengambil manfaat, maka itulah riba. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, di situ letaknya. Ya, letaknya menunjukkan muamalah bank adalah muamalah ribawiyah. Ini salah satunya, belum lagi yang lainnya. Ya, bagaimana dia berbisnis, ya. Menjadi pihak ketiga misalnya memberi pinjaman kepada seorang dengan pengembalian yang tentu berbunga, maka ini juga bagian dari riba dan yang lainnya. Sehingga seorang ketika dia punya penyimpanan yang aman berlepas diri dari bank, tentu itu lebih baik, ya. Sehingga seorang tidak membantu bank untuk melakukan hal tersebut. Alal ithmi wal udwan. Di atas perbuatan dosa dan permusuhan.

minimal satu. Dari apa yang kita bahas tadi misalnya, bingung, ini perang apa, lupa. Nah, gimana kejadiannya, lupa. Tadi siapa perawinya, lupa. Minimal ada satu yang dia ingat misalnya, oh darah itu bukan najis, kecuali darah haid. Ya, alhamdulillah dapat faedah. Ya. Kemudian, ya, cari cara-cara yang menyebabkan antum bisa memelihara ilmu. Jangan datang ke majelis ilmu, ya, hanya dengan modal, ya, kata orang modal dengkul. Hah? Nah, dengan mengandalkan hafalan semata, ya, duduk, ya, yang penting taklim sudah, duduk, dengar. Nah, tidak membawa alat tulis, tidak membawa buku. Nah, lalu mengandalkan hafalan. Tambah lagi dia bekerja seharian, datang ke taklim, jadi tempat istirahat. Ya, tinggal ngantuknya. Nah, lumayan, satu jam bisa tidur di majelis. Selesai sholat isya, pulang ke rumah segar sudah, gak ngantuk lagi. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, siapkan diri ketika datang ke majelis ilmu, ya, minimal ada satu faedah. Tulis, ditulis. Wah, belum bisa tulis ayat Al-Quran, tulis apa yang bisa ditulis dari faedah. Nah, meskipun sekali taklim, satu faedah yang ditulis. Darah itu bukan najis misalnya. Nah, itu ditulis. Nah, kemudian apa yang didengarkan, oh, perang Uhud demikian, apa yang terjadi, Nabi terluka dan seterusnya, itu kalau dicatat insyaallah akan terjaga. Kata para ulama, al-hifdhu khawan, hafalan itu memang sering mengkhianati pemiliknya, ya. Ini sudah dikatakan oleh para ulama dari dulu. Sekarang ya tentu lebih parah lagi, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Hah? Nah, masuk ke dalam majlis, masuk ke masjid, bisa menghafal satu halaman Al-Quranul Karim. Keluar dari masjid, hilang semua, kecuali halamannya saja yang tinggal. Hah? Halamannya saja yang tinggal. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bait-bait syair yang ma'ruf, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in suwa hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yu'ta li'asi. Aku mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Waqi' bin Jarrah, maka beliau membimbing aku agar meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan padaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidaklah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Tinggalkan kemaksiatan, amalkan ilmu sambil banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ilmu itu tidak sekali dua kali, memang berkali-kali terus diulang-ulangi. Ya. Maka cari segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk memelihara dan memahami ilmu. Ya. Minimal kalau tidak membawa tulisan, bawa alat rekam misalnya. Selesai merekam, pulang ke rumah, diulangi kembali. Nah, jangan asal rekam, selesai rekam, sudah disimpan begitu saja. Ya, sampai menumpuk, alat rekamnya itu sudah hampir full, penuh. Ya, karena sudah penuh, sudah dihapus lagi. Nah, belum sempat dia merojah. Yang pintar alat rekamnya, bukan dianya. Jadi masyarakat warahmatullahi, berusaha, ya, mencari segala macam cara yang memungkinkan. Tidak ada seorang yang tidak faham sama sekali, itu tidak ada. Pasti ada. Ada yang tinggal, ada yang nyantol. InsyaAllah. Ya. Tapi kita juga harus berusaha. Harus ada semangat,